sudah cukup jauh perjalanan ini. Lewati duka, lewati tawa, lewati segala persoalan. Ku coba berkaca pada jejak yang ada. Ternyata aku sudah tertinggal, bahkan jauh tertinggal. Apa?